bercerita ni kat sekolah ni, sekolah apa ni, sekolah Cina Krakow ni. Ha, kita sekarang di sekolah Cina Krakow sini. Ha. Tadi apa itu calon daripada DAP itu dia mengamuk di dalam. Mengamuk. Dia mengamuk, dia jerit kepada semua orang. You know, dia tak puas hati. Sepatutnya kalau calon dia, ke apa ni? Ha, calon daripada di DAP. Ya, calon daripada DAP. Yang Fong tu. Ha. Jadi kita semua cakap dengan dia. Ha. Lebih baik you cakap dengan pengurus SPR daripada setiap kawasan. Yeah. Kalau you nak mengamuk, buatlah dengan cara yang berhemah. Yeah. Bukanlah cara macam ni di sini. Yeah. Orang semua tak mau gaduh, kita semua nak undi. Yes. Ya, so saya rasa dia sepatutnya minta maaf lah kepada rakyat di sini. Dan apa ni, ada gambar-gambar ke apa kata? Sempat ke? Kita adalah sempat lah, tapi insyaAllah nanti kita akan upkan. So nampaknya kita harap penduduk-penduduk sini, pengundi-pengundi sini bersabar dan mengerjakan, teruskan kerja mengundi menunaikan tanggungjawab penduduk-penduduk di sini. Ya, betul-betul. Dengan cara hemah. Cara berhemah. Kita bukan yang apa, bukan nak gaduh. Kita cara nak mengundi je. Itu saja, betul. Your choice. Yes. Okay, Razman. Kita update nanti later. Okay, thank you. Okay, thank you.